Ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan hilal dan bagaimana cara melihatnya? Jazakallah khairan. Telah kita jelaskan kemarin bahwa yang dimaksud hilal adalah potongan bulan yang muncul pada awal-awalnya, hari yang pertama atau hari yang kedua. Itu yang dimaksud hilal. Lalu bagaimana cara kita melihat? Ya, maka kita berusaha melihat pada saat kita menyangka bahwa kita akan meninggalkan bulan Syaban. Dan itu terjadi pada tanggal 29. Ya. Pada tanggal 29 Syaban kita dianjurkan untuk melihat apakah ada hilal yang muncul atau tidak, sebab dibangun di atas ar-ru'yah, harus melihat, bukan hanya dengan hisab. Nah, sehingga apabila telah tiba tanggal 29, maka dicari tempat-tempat yang memungkinkan untuk melihat hilal. Dan tempat-tempat yang memungkinkan untuk melihat hilal adalah tempat-tempat yang memungkinkan untuk melihat matahari terbenam tanpa ada yang menutupi. Ya, sebab dari situ akan terlihat hilal kalau memang hilal itu muncul dan tidak tertutupi. Nah, kapan kita melihatnya? Pas di saat matahari terbenam. Ya, bukan sebelum terbenam. Kalau misalnya sebelum terbenam orang melihat hilal, itu bukan hilal yang menunjukkan hari berikutnya. Sebab dalam hitungan Hijriyah, ya, hari itu diakhiri dengan terbenamnya matahari. Apabila telah terbenam matahari, masuk hari berikutnya. Nah, apabila terbenam matahari, terlihat hilal, berarti hilal itu untuk yang berikutnya. Berarti untuk keesokan harinya. Nah, kalau tanggal 29 Syaban misalnya, ada orang melihat hilal di siang hari. Nah, bukan. Ya. Itu untuk hari itu. Nah, yang diinginkan adalah untuk yang berikutnya. Nah, dan itu biasanya muncul di belakang matahari. Pada saat matahari terbenam di sekitar itu. Nah, ya, dan itu bisa terlihat apabila ada hilal. Ya, dan tidak ada yang menutupinya dalam keadaan kita mampu melihat matahari tersebut terbenam. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam.